Allah ya Rasulallah. Nikmatnya tuh di sini di dalam hatiku, nikmatnya tuh di sini saat sebut namamu, nikmatnya tuh di sini di dalam hatiku, nikmatnya tuh di sini saat sebut namamu. Allah ya Rasulullah. Harta yang berlimpah, pangkat dan jabatan, banyak mobil mewah, emas dan berlian, banyak putra putri, bukanlah jaminan untuk mendapati kebahagiaan. Nikmatnya tuh di sini di dalam hatiku, nikmatnya tuh di sini saat sebut namamu, nikmatnya tuh di sini di dalam hatiku, nikmatnya tuh di sini saat sebut namamu. Allah ya Rasulullah. Kebahagiaan di dunia fana bukan kenikmatan kita yang sempurna. Di dalam dunia pasti suka duka, hakikat bahagia dalam alam baka. Nikmatnya tuh di sini di dalam hatiku, nikmatnya tuh di sini saat sebut namamu, nikmatnya tuh di sini di dalam hatiku, nikmatnya tuh di sini saat sebut namamu. Allah ya Rasulullah. Walau bahagia, kaya serba punya, menurut manusia tak ada kurangnya. Sebab kesulitan pasti ikut serta, waktu bersamaan dengan serta merta. Nikmatnya tuh di sini di dalam hatiku, nikmatnya tuh di sini saat sebut namamu, nikmatnya tuh di sini di dalam hatiku, nikmatnya tuh di sini saat sebut namamu. Allah ya Rasulullah. Allah ya Rasulullah. Allah ya Rasulullah. Allah ya Rasulullah.